خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Adab yang paling penting, yang wajib, yang tahallal biha, berhias dengannya seorang penuntut ilmu, adalah tasabbur, mencari kejelasan dalam cerita-cerita yang dia rukin, dan mencari kejelasan dalam fonis-fonis yang dia keluarkan, dalam hukum-hukum yang dia keluarkan. Karena cerita, jika engkau mungkin engkau ceritakan kepada orang lain, maka tersebutlah pertama kali atau terlebih dahulu awalan, maka terlebih dahulu dalam kata sabut mengecek kebenaran cerita ini. Hal faha, apakah benar ceritanya semacam itu dari sumber nukilan ataukah tidak. Kemudian jika memang benar, maka tasabbur, maka carilah cek ulang, maka adalah hati-hati fil hukmi, untuk memberi penilaian, memberi fani, memberi hukum. Rupanya boleh jadi hukum yang terdengar ini dibangun di atas satu kaidah yang belum kau ketahui, maka engkau menilainya sebagai hukum yang keliru, padahal realitanya itu tidaklah keliru. Maka adab yang ke-11 ada dua poin. Yang pertama adalah tasabbur, karena seorang penuntut ilmu sering mendapatkan cerita bahwasannya penuntut ilmu yang lain itu berpendapat demikian, mengatakan demikian. Dan seorang penuntut ilmu, seorang mendapatkan cerita, misal ada seorang dari yang lain berkomentar tentang hukum atau masalah adalah A, satu pendapat bahwasanya A, sampai ke telinga orang ini hukum dan fatwa yang disampaikan oleh ulama lain atau penuntut ilmu yang lain, maka dikatakan perlu hati-hati. Perlu hati-hati, pertama berita yang dia dengar, kalau si A itu fatwa demikian, apakah memang demikian atau tidak. Nanti kalau ternyata tidak, salah juga sudah dikomentari, wah ini pendapat yang gak bener ini, jadi yang ngomong ke orang lain, ini pendapat yang ganjil, pendapat yang gak bener, pendapat yang aneh, atau yang lainnya, jadi sudah komentar tentang fatwa yang disampaikan oleh orang lain, ternyata sama sekali orang tersebut tidak pernah mengatakan demikian. Maka yang pertama adalah tasabbur tentang kebenaran berita, dan yang kedua dikatakan tasabbur dalam menetapkan hukum, memberikan penilaian. Setelah memang benar si A itu memang berfaktor seperti itu, apalagi dia adalah orang yang lebih dulu menuntut ilmu, lebih senior dalam orang menuntut ilmu, maka boleh jadi maka dalam tersabuk. Jangan-jangan dia memberikan fatwa demikian ada satu dalil dan satu landasan atau faedah yang belum kita ketahui. Nanti sudah menghubung kita nilai bahasanya pendapat dan fatwa itu adalah keliru, ternyata masih dia benar. Oke, Pak, walaupun akan tetapi bagaimana keadilan jalan keluar solusi dalam kondisi ini, maka solusinya adalah engkau berhubungan dengan orang yang dinisbatkan berita itu kepadanya, lalu mempertanyakan kepadanya, dinukil darimu engkau mengatakan dan berfatwa demikian dan demikian, apakah memang benar seperti itu? Kemudian jika benar, kemudian dapat diskusi dengannya. Maka boleh jadi fakat yang kuno, maka boleh jadi engkau menganggap aneh pendapat itu, walaupun nafsika, dan engkau benci dengan pendapat itu. Awalnya wanda, pada saat pertama kali engkau mendengarnya, karena engkau tidak mengetahui sebab fatwa yang dinukil itu, sebab kenapa difatwakan demikian. Bagaimana pepatah Arab, orang Arab mengatakan idza ulima sabab fatala hujjah, jika sebab itu diketahui maka hilanglah rasa heran. Oh, demikian kok ditanya aneh demikian, oh nah, seperti demikian, maka tidak ada pilihan. Oleh karena itu tidak falaku maka haruslah penuntut ilmu memiliki dua hal, yang pertama tersebut dalam berita dan yang kedua adalah tersebut dalam memberikan penilaian. Kemudian setelah itu, maka caranya jika berhubungan dengan orang yang dinukil berita darinya, jangan bertanya kepadanya apakah memang benar semacam itu ataukah tidak. Jika benar, kemudian berdiskusi dengannya, maka boleh jadi wa'al hakim, pendapatnya yang benar. Dan benar jika engkau bisa merujuk kepada pendapatnya, mengikuti pendapatnya, atau boleh jadi yang benar adalah pendapatmu sehingga dia bisa kembali kepada pendapat yang benar. Ini poin yang pertama yaitu tasabbuh. Tasabbuh yang dimaksudkan tasabbuh dalam berita dan tasabbuh dalam memberikan penilaian. Ada berita kalau Ustaz A atau penuntut ilmu B dia punya fatwa tentang satu masalah semacam ini. Nah, ketika berita ini sampai kepada kita, maka kata beliau jangan buru-buru diberi penilaian. Nanti malah bikin malu. Buru-buru berkomentar, wah oh, ini adalah pendapat yang aneh-aneh ini, atau bahkan mungkin sampai lebih parah lagi pendapat mau. Setelah buru-buru dikomentari, ternyata ditanyakan, oh sama sekali saya tidak pernah mengatakan demikian, dan malah bikin malu. Maka tasabbuh dalam berita. Boleh jadi orang yang bawa berita kepada kita itu salah paham, pas ustaznya lagi mengajar dia agak ngantuk, terus gak blok, akhirnya kemudian cerita sama kita, kalau ustaz itu mengatakan berfatwa demikian, ternyata kita tanyakan maksudnya juga demikian, kemudian salah paham. Nah setelah memang itu benar, maka apa? Tetap berjalan memberikan penilaian. Gimana cara tasabbuh dalam memberikan penilaian? Yaitu dengan diskusi dengan tanyakan sebab kenapa punya fatwa semacam itu. Ketemu dengan orangnya atau ya, telepon orangnya, kemudian nanyakan kenapa kok bisa keluar faktor negatif apa sebabnya yang melatarkan darinya. Kan boleh jadi dia punya dasar yang belum kita ketahui, punya dalil yang belum kita pernah kita dengar, kadang diskusi, maka baru setelah diskusi dengan dia baru kita bisa penilaian gimana pendapat yang benar. Kok pendapat yang benar, pendapatnya yang benar, apakah pendapatnya memang murni keliru dan kita yang benar. Kemudian poin yang kedua dari sifat atau adab yang ke-11 adalah sabar. Dan ada perbedaan antara sabar dan tasabbut. Maka dua kalimat ini atau dua kata ini mirip kata-katanya namun beda maknanya. Itu maksudkan dengan adab tasabbut sabar adalah sabar. Wa musabarah maknanya juga sama sabar, yaitu tidak bosan dan tidak bosan. Dan sekarang mengambil dari setiap buku cuma nutfatan, nutfatnya syekh balik cuma secuil saja, atau mengkuli panik dari setiap cabang ilmu cuma satu pokok kemudian ditinggalkan. Inilah yang membahayakan orang yang belajar dan akan menghabiskan waktu bila faedah tanpa manfaat. Maka misalnya sebagian orang yang belajar agama menuntut ilmu, dia baru membaca, sering baca dalam ilmu nahwu, mukadimah ajumiyah, kemudian kadang lagi matan babun nada, kemudian kesempatan yang lain alfiyah ibnu Malik. Demikian juga telah mustalah hadis, sedikit pernah belajar nukbah, nukbatul fikr, kemudian pernah juga cuma sedikit dari alfiyah al-iraqi. Demikian telah belajar fikih, pernah sedikit dua kali pengajian, jadul mustaqnik, kemudian di kesempatan lain tiga kali pengajian, umdatul fikih, kemudian pernah juga baca al-murni, pernah juga sedikit dan sebentar baca salah muhadabnya Nawawi, dan demikian dalam semua buku wahal maja'ah dan seterusnya. Nah, sikap semacam ini filgharif umumnya tidak membuahkan ilmu. Seandainya membuahkan ilmu, maka cuma membuahkan mendapatkan masail, tidak mendapatkan usul, tidak mendapatkan dasar-dasar ilmu yang pokok. Cuma punya beberapa info tentang masalah ini, tentang beberapa kitab ini. Dan jika seorang itu belajarnya cuma tahsilul masail, mendapatkan masalah dan hukumnya, maka itu bagikan orang yang menemukan belalang satu demi satu. Akan tetapi yang penting dalam menuntut ilmu adalah tahsil orang itu mendapatkan dasar-dasarnya, dasar-dasar ilmu dan usul, sehingga ilmu adalah ilmu yang kokoh. Maka wasabat wa al-muhim, maka tegar dalam sabar dalam belajar adalah satu yang penting. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu adalah seorang yang bersabar berkaitan dengan buku yang dia pelajari, yang dia belajar, yang dia merojaah. Demikian pula sabitan sabar berkaitan dengan guru yang dia belajar darinya, yang ambil ilmu darinya. Walau takut bawaan, janganlah jadi tukang cicit dalam belajar, jangan jadi tukang cicit. Setiap minggu, setiap pekan, setiap guru, setiap bulan ganti guru. Namun perawalan tetapkanlah pertama kali, pada pertama kalinya tetapkanlah siapakah orang yang akan belajar ilmu dari. Setelah engkau menetapkannya, maka sabarlah. Maka janganlah kau buat dan perjadikan tiap bulan dan tiap pekan punya guru baru. Dan dalam masalah sabar berkaitan dengan guru, di sini tidaklah beda antara engkau tetapkan untuk seorang guru dalam fikih dan tokoh utamanya ketika belajar fikih, ataukah seorang guru yang lain dalam masalah nahwu dan tokoh menurut utamanya dalam membahas nahwu, dan guru yang lain dalam masalah akidah dan tauhid dan tokoh menurut utamanya, ataukah satu guru dan belajarnya macam-macam dari guru tersebut. Al-muhim yang penting adalah terus menerus dan jangan suka nyicipi. Kalau suka nyicip, belajar kok suka nyicip, maka tak ubahnya bagikan miflah, bagikan orang yang suka kawin cerai, pulang berdoa dari muatan baru nikah sama seorang perempuan beberapa hari sudah dicerai dan cari yang lain lagi dan seterusnya. Maka ini orang yang belajar untuk ilmu namun bukan mencicip. Maka ini yang dimaksud sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam masalah menuntut ilmu. Intinya kalau di tempat kita, kalau disesuaikan dengan di tempat kita ya, dan keadaan yang ada di sekeliling kita berkaitan dengan menuntut ilmu, maka kalau waktu belajar jangan semangatnya panas-panas dari ayat. Kalau orang belajar dan niat dan serius untuk belajar, maka tekuni sampai selesai, tekuni sampai akhir. Jangan cuma jadi tukang cicip saja, pernah ngaji ini sebentar, pernah ngaji itu sebentar, pernah ngaji ini juga sebentar, semuanya cuma nyicipi semua. Nah, datang pengajian A, isinya bahas fikir, cuma sebentar. Besok lagi semangatnya ganti. Wah, semua beda, tafsir. Ini cuma sebentar. Minggu berikutnya semangatnya beda lagi. Semua beda, arba'in, hadis. Dan juga cuma sebentar. Maka ini orang semacam ini cuma mendapatkan wawasan tapi tidak mendapatkan ilmu. Setelah beliau cuma mendapatkan masail, masail tidak mendapatkan usul, atau dalam bahasa kita cuma dapat wawasan. Ada wawasan tentang masalah akidah asy'ariyah, ada wawasan tentang riyadhus shalihin, ada wawasan tentang masalah umdatul ahkam, ada wawasan tentang masalah Qur'aniyah sedikit, namun sedikit semua. Dan jika itu adalah satu hal yang sudah dipakai, misalnya jawab beberapa minggu, maka ya, maka najat dari artinya apa? Diselesaikan, jangan cuma semua sekali 2-3 hari, 4 hari ada 2 minggu sisanya hilang. Dan maka kalau tidak, tidak terdapat apa. Namun tanya sabar, sabar. Dan sudah disebutkan sabarnya ada dua macam, ada sabar berkaitan dengan buku yang dipelajari dan sabar berkaitan dengan guru yang menjadi tempat menimba ilmu. Nah, kalau masalah guru, maka boleh bentuknya itu di masing-masing ilmu itu satu guru, atau boleh juga seorang itu mengumpuli satu guru dan dia mengambil berbagai ilmu dari guru ini. Yang penting itu jelas modelnya satu ilmu satu guru, ataukah dia tekuni satu guru kemudian dia menimba berbagai ilmu dari orang tersebut, bukan ada apa. Yang penting adalah sabar. Yang penting adalah jangan jadi tukang cicik. Yang penting jangan panas-panas bayar. Ini yang dimaksud dengan asabah. Kemudian beliau kembali ke masalah tasabut. Dan juga tasabut adalah perkara yang muhim, perkara yang penting. Karena orang yang menukil berita terkadang dia punya niat-niat yang jelek, maka dia menukil berita kepada kita, menceritakan satu berita kepada kita, dan berita itu adalah yusawih, menjelekkan, memburukkan, merusak citra sumat al-mangkul, citra atau reputasi orang yang al-mangkul anhu, orang yang jadi sumber berita. Dan ini secara sengaja dan sengaja. Dan boleh jadi pula orang yang membawa berita kepada kita ini tidak punya niat yang jelek, namun dia memahami sesuatu beda dengan maksud yang diinginkan oleh orang yang mengatakan. Oleh karena itu wajib kita untuk tasabbur dalam masalah menukil berita dan mengomentari dan memberi penilaian terhadap berita. Faidah sabata, jika memang telah benar berita tersebut disanad dengan sanad yang jelas, telah jelas manukilah berita yang dinukil, maka atas datanglah jauh giliran diskusi bersama orang yang memiliki pendapat tersebut yang dinukil darinya satu berita dan satu hukum. Sebelum engkau memberikan penilaian terhadap pendapat tersebut, apakah itu adalah pendapat yang keliru ataukah tidak keliru. Dan hal tersebut dikarenakan rubah boleh jadi akan ya darulah akan engkau tahu setelah diskusi bahasanya yang benar adalah bersama orang yang dinukil darinya satu pendapat. Maka ringkasnya, jika dinukil dari seseorang satu berita, satu fatwa, satu pendapat, dan keberanggapan itu adalah pendapat yang keliru, maka tempuhlah tiga metode berikut ini secara urut. Yang pertama adalah tasabbut dalam ngecek kebenaran berita. Kemudian yang kedua adalah an-nadhar fi shawabil hukmi, mengkaji pendapat yang benar tentang masalah ini. Maka jika ternyata pendapatnya adalah benar, maka dukunglah dan belalah. Jika engkau lihat ada pendapat yang keliru, maka tempuhlah metode yang ketiga, yaitu berhubungan dengan orang tersebut, dengan orang yang dinisbatkan hukum itu dan pendapat itu kepadanya, untuk diskusi dengannya. Dan hendaknya diskusi ini dihuduin dengan tenang, wahtiromin, dan dengan penuh penghormatan. Maka bisa sampaikan di sini kenapa perlu tasabbur. Ini berlaku untuk semua orang, terlebih-lebih lagi seorang penuntut ilmu dan terlebih lagi seorang yang diustadkan. Karena orang yang menukil berita kepada kita, menceritakan tentang orang lain itu punya pendapat demikian atau punya sikap demikian dan demikian, maka orang yang cerita kepada kita ini ada dua macam. Boleh jadi dia memang niatnya jelek, dia ingin menjatuhkan reputasi orang lain, merusak citra orang lain tersebut di hadapan kita. Boleh jadi macam itu. Yang kedua, boleh jadi orang yang menukilkan cerita kepada kita ini adalah orang yang niatnya tulus, niatnya baik, tidak punya niat jelek, namun dia salah paham. Dia melihat sikap seseorang dan dia salah paham terhadap membaca sikap orang ini dan mengambil kesimpulan dari sikap orang ini. Atau dia mendengar perkataan dan fatwa seseorang, satu seorang penuntut ilmu atau seorang ustaz, dan dia tidak paham maksudnya. Dia tidak paham maksudnya. Maksud ustaz ini atau maksud penuntut ilmu ini adalah A dan dia pahami B. Boleh jadi karena banyak faktor, dia pasti itu tidak konsentrasi, atau pasti itu akan ngantor, pasti itu karena sebab-sebab yang lain, atau dia tidak ikuti alur alur logika orang ini dengan baik, akhirnya salah paham. Maka karena mengingat model orang yang menyampaikan cerita kepada kita itu ada dua model ini, dua macam ini, maka perlu hati-hati. Maka perlu tasabbur. Dan ada tiga metode dan tiga langkah yang harus ditempuh, kata beliau. Ketika kita mendengar berita bahasanya si A itu berfatwa demikian, mengatakan demikian, berpendapat demikian, maka yang pertama adalah cek dulu kebenaran beritanya. menyatakan apakah memang benar beliau berpendapat semacam itu, berfatwa semacam itu. Jika dalam masalah ini ternyata benar, maka langkah yang kedua kita teliti sendiri. Coba kita teliti sendiri, kita mukhojaah, kita buka-buka buku-buku yang kita miliki yang bahas tentang masalah ini. Adakah pendapat semacam ini? Dan benarkah pendapat semacam ini? Oh, setelah kita mukhojaah, ternyata benar. Memang harusnya hukumnya semacam itu. Maka kalau memang benar, ya maka cukup, beda. Jika ada orang menyalahkan, oh, itu benar. Kalau demikian-demikian. Nah, kok ternyata setelah kita mukhojaah, kita mengkaji masalah yang jadi bahan pembicaraan, kok ternyata fakta yang disampaikan oleh beliau sih kurang tepat. Nah, kurang tepat ini apa karena kita tidak membaca buku yang beliau baca, atau karena memang kurang tepat? Nah, karena itu betul apa yang ketiga, kita diskusi dengan beliau dan kita sampaikan alasan kita. Nanti tidak menyampaikan alasannya, oh ternyata sebabnya kita bahas bacaan kita yang kurang, belum punya sumber bacaan ya yang lebih lengkap, dan di sana ada penjelasan yang lebih menarik dan lebih memuaskan, sehingga ternyata adalah yang benar dan kita lihat itu. Ini yang dimaksud dengan tasabuh. Maka tasabuh ini satu hal yang penting untuk semua orang, semua muslim, dan satu lagi adalah seorang penuntut ilmu atau seorang penuntut ilmu yang juga mendapatkan kedudukan tertentu di mata umat itu karena jadi nilai seperti seorang ustaz misalnya. Maka ini tentu satu hal yang lebih-lebih penting lagi, karena komentarnya itu lain statusnya. Maka hati-hati dalam berkomentar. Kemudian adab yang ke-12 dan yang merupakan adab yang terakhir yang saya sampaikan adalah antusias untuk memahami maksud Allah dan maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perkara yang penting dalam menuntut ilmu adalah permasalahan pemahaman, yaitu memahami maksud Allah Azza wa Jalla dan maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang diberi ilmu namun tidak diberi pemahaman, banyak orang tahu dalil namun tidak paham dalil, ngerti hadisnya dan ngerti ayat namun tidak paham dan tidak tahu maksud hadis dan maksud ayatnya. Ini dimaksud diberi ilmu namun tidak diberi pemahaman. Maka tidaklah cukup sekedar hafal Al-Quran dan hafal sunnah, hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dihafal tanpa paham maksudnya. Namun harus diiringi dengan memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, memahami dari Allah dan Rasulnya apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma'aktsar al-khalal, dan betapa banyak bencana terjadi gara-gara sekelompok orang yang berdalil dengan nas namun tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sehingga terjadilah kesesatan. Betapa banyak kesesatan itu terjadi bukan karena tidak tahu dalilnya namun karena tidak paham dalilnya. Dan di sini dalam kesempatan ini akan aku ingatkan, akan kami ingatkan satu poin yang penting berkaitan dengan masalah ini, yaitu anal khata' fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal khata' fil jahli. Bahasanya keliru dalam pemahaman itu seringkali atau terkadang lebih berbahaya daripada keliru gara-gara tidak tahu. Karena orang yang jahil, orang yang tidak tahu, kemudian dia keliru dengan sebab tidak tahunya, maka dia tahu anahu jahilun. Kalau dia adalah orang yang tidak tahu, karena dia tahu bahasanya dia adalah orang yang tidak tahu, dia ta'alam, maka dia akan belajar. Akan tapi orang yang memiliki pemahaman yang keliru, maka dia berkeyakinan dalam dirinya, dalam hatinya, bahasanya dia adalah seorang yang tahu dan seorang yang benar. Dan dia berkeyakinan bahasanya inilah maksud Allah dan Rasulnya. Walinadrib lidzalika ba'dhal amtsilah, dan akan kami buat beberapa contoh untuk hal ini, sehingga ia terbayan, sehingga jelaslah bagi kita urgensi dan pentingnya pemahaman. Contoh yang pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa Daud wa Sulaiman, dan Daud serta Nabi Daud dan Sulaiman ithyahkumani bil harthi, ketika keduanya memberikan hukum tentang masalah ladang. Itna fasyafi ghanamul qaum, ada satu ladang yang diinjak-injak oleh di waktu malam hari oleh ghanamul qaum, oleh kambing milik orang lain. Makuna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan hukum yang mereka berikan. Fa fahamna ha Sulaiman, maka kami fahamkan Sulaiman untuk mendapatkan hukum dan penilaian yang tepat. Pukulan ataina hukmu wa iman, akan tapi masing-masing dari Daud dan Sulaiman kami berikan padanya hikmah dan pengetahuan. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala wa yusabbihna wa tayyir wa kunna fa'ili, dan kami tundukkan bersama Daud al-jibal gunung, dan yusabihna sehingga gunung tersebut bertasbih, wattai bersama burung-burung. Wakunna fa'ilin, dan kami adalah orang-orang yang mengerjakannya. Maka fadhal Allah, maka Allah Azza wa Jal mengistimewakan Sulaiman lebih daripada Daud dalam masalah ini, bilfahmi, dalam masalah pemahaman. Dari sisi pemahaman ini diambil dari ayat fahamnaha Sulaiman, akan tetapi ini bukanlah berarti adanya kekurangan dalam ilmunya Daud. Oleh karena itu Allah lanjutkan ayatnya, wa qulan ataina hukma wa ilma, masing-masing dari Daud dan Sulaiman kami berikan kepada mereka ilmu dan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Maka perhatikanlah ayat ini, ketika Allah Subhanahu Azza wa Jal menyebutkan keistimewaan Sulaiman dalam masalah pemahaman, maka Allah juga menyebutkan keistimewaan Daud alaihissalam. Itu dengan Allah katakan wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna, kami tundukkan gunung-gunung bersama Daud sehingga gunung-gunung tersebut bertasbih bersama Daud. Wadzalika adalah hal tersebut hati yang tak ada sehingga seimbang masing-masing dari keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mashtaraka fihi minal hukmi wal ilmi, titik kesamaan di antara keduanya yaitu hikmah dan ilmu pengetahuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan masing-masing dari keduanya dibandingkan yang lain. Maka hal ini menunjukkan urgensi pemahaman, dan bahasanya tahu itu bukanlah segalanya. Ketika orang itu tahu namun enggak paham dengan pengetahuan yang dia miliki. Maka ada satu kasus di masa Sulaiman dan di masa Daud, ada satu kasus, ada seorang yang punya ladang, punya kasus dengan seorang yang punya kambing. Karena di malam hari kambing orang ini kabur, keluar dari kandang, kemudian nginjak-nginjak kebun milik orang. Akhirnya dua orang ini yang punya kebun dan yang punya kambing ini mengadukan permasalahannya kepada Nabi Daud, kemudian kepada Nabi Sulaiman. Pertama kali mereka menemui Daud, kemudian Daud menetapkan hukumnya adalah tetapkan satu hukum demikian, namun hukum ini belum memuaskan keduanya. Akhirnya keduanya datang kepada Sulaiman, kemudian Sulaiman menetapkan hukum terhadap dua orang ini dan hukum yang adil dan hukum yang bisa diterima oleh keduanya. Inilah yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Maka Allah katakan, menunjukkan istimewanya pemahaman yang baik dan pemahaman yang benar dengan Allah katakan, fafahamnaha Sulaiman. Maka kami berikan pada Sulaiman pemahaman yang tepat, yang tidak dimiliki oleh Daud, untuk memberikan penilaian terhadap kasus ini. Maka ayat ini dalil betapa pentingnya dan urgennya pemahaman. Karena dengan pemahaman inilah maka Sulaiman punya keistimewaan, Sulaiman seorang anak punya keistimewaan daripada bapaknya adalah satu pemasalah. Kemudian dalam satu hal yang menarik dalam ayat ini, Allah menyebutkan titik kesamaan antara Daud dan Sulaiman, itu wa kullan ataina hukma wa ilma. Ini titik kesamaan antara Daud dan Sulaiman. Kemudian di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan keistimewaan Sulaiman secara khusus. Wafahamnaha Sulaiman. Nah, supaya orang itu tidak kemudian melecehkan Daud dan merendahkan Daud, maka Allah sebutkan titik kesamaan antara keduanya. Masing-masing keduanya adalah orang-orang yang berilmu. Dan Allah sebutkan keistimewaan Daud. Wasakhkhara ma Daud dan jibal wa tayr. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keistimewaan Sulaiman seorang anak, maka supaya orang itu tidak melecehkan bapaknya dan tidak merendahkan dan menganggap martabatnya itu rendah, maka Allah sebutkan sebenarnya dua-duanya adalah orang-orang yang berilmu. Itu merupakan titik kesamaan antara keduanya dan bahkan Allah lanjutkan dengan keistimewaan Daud. Kenapa demikian? Kata Syaikhul Muslimin, hatta yata'adala kullun minhumah, agar imbang, agar orang itu tidak kemudian menjatuhkan Daud dan merendahkan Daud setelah Allah menciptakan keistimewaan Sulaiman. Maka apakah ayat ini dalil muwazanah? Muazzan itu artinya menimbang. Itu maksud menimbang adalah menimbang kekurangan dan kelebihan. Maka sebagaimana pernah kita bahas, maka sedikit pernah kita bahas tentang kita telah kita singgung tentang masalah muazzan. Maka apakah ayat ini dalil tentang muazzan? Maka jawabnya, ya muazzan yang mana dulu? Karena muazzanah itu ada dua macam, ada muazzanah yang dibolehkan dan ada muazzanah yang tidak dibolehkan. Ada muazzanah yang tidak dibolehkan. Muazzanah yang tidak dibolehkan adalah muazzanah ketika kita membahas pemimpin kesesatan, orang yang memiliki paham yang sesat dan menyimpang, dan kita membahas orang ini untuk mengingatkan orang yang ada di hadapan kita supaya hati-hati. Untuk mengingatkan orang yang ada di hadapan kita supaya hati-hati dengan pemikiran orang ini dan dengan orangnya, karena dia adalah pokok kesesatan. Maka sebagian orang punya pendapat, kalau kita bahas pokok sesat, maka sesat apapun orang itu punya kebaikan, maka harus muazzanah. Disebutkan kebaikannya dan disebutkan jasanya terhadap Islam dan disebutkan pendapatnya dan pemahamannya yang menyimpang. Nah, adanya muazzanah semacam ini yang dianggap oleh sebagian orang semacam ini adalah satu hal yang tidak benar. Yang benar, muazzanah semacam ini adalah satu hal yang tidak dibolehkan. Bagaimana yang dibahas oleh para ulama ketika membahas tentang masalah riba, Tolak mengatakan bahwasanya ada riba yang dibolehkan, yaitu ketika membahas tokoh kesesatan, maka boleh meribanya. Artinya yang menyebutkan kejelekannya. Ketika maksud kita agar orang itu hati-hati, maka jika kita sebutkan jasa-jasanya terhadap Islam, sampai dia adalah tokoh kesesatan, maka tujuan untuk mengingatkan ini jadi tidak terwujud. Malah jadi total orang itu dengan orang yang di depan kita, total dengan orang yang kita bicarakan. Ini muwazana yang tidak dibolehkan. Dan tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk muwazana semacam ini. Kenapa? Karena ayat ini bicara tentang dua orang yang semuanya adalah orang yang baik-baik, bahkan para nabi. Namun ada muazanah yang dibolehkan dan disyariatkan dan diperintahkan, dan ada bentuk dari keadilan dan bentuk dari bermuamalah dengan orang lain bagaimana muamalah yang kita inginkan yang kita dapatkan ketika seorang tersebut adalah seorang dari al-sunnah dan seorang yang terkenal komitmen dengan sunnah, kemudian dia memiliki pendapat dan perkataan yang keliru. Maka kita, jika kita bahas orang semacam ini, jika kita membicarakan orang semacam ini, maka kita mengingatkan orang dari pemikirannya dan pendapatnya dan tidak dari orangnya. Kalau dia adalah tokoh sesat, maka kita ingatkan orang lain dari pemikirannya dan pendapatnya dan orangnya. Saya kita biasa asal-asal al-sunnah dan al-sunnah yang keliru dalam sebagian masalah, maka kita membicarakan pendapatnya, mengingatkan orang di hadapan kita supaya tidak mengikuti pendapatnya, supaya lari dari pendapat orang ini, namun tidak lari dari orangnya. Maka jika keadaan yang dalam demikian, maka di sini perlu muadzana agar orang itu tidak lari dari orangnya, namun cuma lari dari pendapatnya. Maka ketika ada ulama al-sunnah yang keliru tentang satu masalah, maka kita bahas beliau-beliau dalam masalah ini, semoga Allah mengampuninya, dalil-dalilnya adalah demikian dan demikian, dengan tetap kita menghormati beliau dalam ulama Islam yang punya banyak jasa terhadap Islam dan kaum muslimin, dan demikian dan seterusnya. Kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Semacam ketika kita bicarakan tentang kekeliruan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam masalah asma wa sifat atau An-Nawawi dalam asma wa sifat, maka kita harus muwazana biar supaya orang tidak benci sama Nawawi. Namun cuma yang kita inginkan orang itu tidak mengambil pendapatnya An-Nawawi dan tidak tertipu dengan pendapatnya An-Nawawi dalam masalah ini. Namun jangan sampai orang ini benci sama An-Nawawi. Maka kita sebutkan kebaikan orang tersebut. Demikian juga muazzan yang disyariatkan adalah ketika kita hendak memberikan penilaian kepada seseorang. Kita tidak tahu orang ini gimana kan beliau, maka kita kumpulkan keterangan-keterangan tentang orang ini untuk memberikan penilaian. Manakah yang lebih dominan pada diri orang tersebut, sunnah atau bid'ah? Setelah kemudian kita timbang, setelah kita muazzan, dia punya pendapat-pendapat semacam ini dan dia punya pendapat-pendapat semacam ini, oh ternyata yang lebih dominan adalah sunnah. Kata-kata insya Allah ya, al-sunnah menteri dalam beberapa masalah. Maka untuk menghukumi seseorang yang belum jelas diketahui statusnya, maka perlu muadzana. Sedangkan yang tadi yang muadzana yang tidak boleh adalah orang yang sudah jelas statusnya. Statusnya tokoh kesesatan. Jadi kita bekerja untuk mengangkat umat darinya. Maka di sini tidak boleh muadzana. Dan jika orang ini tidak jelas statusnya dan belum kita ketahui statusnya, maka perlu ada muazana. Karena apa? Karena seorang itu dinilai dari mana yang dominan pada dirinya. Al-hukmu lil-ghalib, ya. Penilaian itu berdasarkan mana yang dominan pada diri seseorang. Demikian pula maka ayatnya adalah dalil muazanah yang dibolehkan. Ketika seorang itu adalah orang yang baik dan keliru, maka supaya orang itu tidak melecehkan dan tidak menghina dan membenci orang yang keliru dan merendahkan orang yang keliru, maka diingatkan dan diingatkan kelebihan-kelebihan dari orang yang keliru ini. Demikian pula ulul muazzanah dalam hidup rumah tangga antara suami istri, bagaimana kemarin kita singgung. Demikian juga ulul adab muazzanah dalam persahabatan, muazzanah terhadap sahabat, bagaimana juga kemarin kita singgung, kita diperintahkan untuk bersahabat, taklah sahabat orang yang baik, sahabat yang baik. Namun sahabat yang baik itu bukan berarti adalah manusia yang tidak punya dosa, dan bukan berarti manusia yang tidak punya usil. Kadang-kadang mungkin dia usil, lagi kumat usilnya. Maka perlu muazzanah agar kita tetap bisa bersahabat dengan orang ini. Dan ketika berumah tangga kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang soleh atau solihah, itu bukan berarti perempuan yang solihah itu adalah bidadari yang tidak punya kesalahan dan tidak punya cacat, dan bukanlah kemudian laki-laki yang soleh adalah malaikat yang tidak punya kekeliruan dan tidak punya kekurangan. Maka perlu muazzanah agar tetap bahasa rumah tangga ini tetap berjalan lancar. Kalau orang yang tidak muazzanah dalam keluarganya, maka tunggu sebentar untuk terbelahnya bahasa rumah tangga ini. Karena tidak pakai muazzanah ketika ada salah, maka yang diingat salahnya atau saya tidak pernah dilihat, saya tidak pernah ditinggal. Kemudian juga sebagaimana kemarin kita terkalahkan mungkin itu saya ini perlu muazzanah berkaitan dengan masalah muamalah terhadap bukan terhadap penguasa. Ketika penguasa keliru punya kezaliman, maka ingat, maka perlu muazzanah ada kebaikan-kebaikan dari penguasa tersebut. Kalau orang tidak muazzanah adalah menyikapi penguasa, nah ini nanti jadi calon-calon pemberontak. Namun kalau orang itu muazzanah, ini penguasa ini punya kekeliruan, namun dia punya kebaikan dan manfaat dari dengan pemerintahan dia, maka anda akan bisa bersabar, akan bisa mengamalkan sabda Nabi, bersabar terhadap kezaliman penguasa. Maka ini adalah dalil untuk muazzanah yang syariah dan bukanlah dalil untuk muazzanah yang mamnu'ah. Kemudian contoh yang kedua tentang pentingnya al-fahmu. Idza kana indaka wi'an, jika engkau punya dua wadah, yang satu berisi air yang panas, audafi atau air yang hangat, jangan air yang panas. Ini mau wudu, kalau pakai air panas bahaya. Cukup air dafi saja, air yang hangat saja. Sakin itu air panas, makmun sakin itu air panas, makmun dafi itu air hangat. Kalau mau wudu, jangan pakai air panas, untuk wudu. Namun pakailah air hangat saja, air dafi saja. Dan wadah yang kedua di sana ada ma'un baridun qahir, air yang dingin yang benar-benar dingin. Dan musimnya adalah musim dingin. Kalau tempat kita apa kata orang Jawa, musim berdidih, dingin lagi dingin. Maka ada seorang yang ingin mandi junub di pagi hari yang lagi dingin-dinginnya. Maka ada sebagian orang mengatakan yang lebih afdol adalah engkau memakai air dingin. Kenapa? Karena air dingin itu berarti susah, karena ada kesusahan. Kenapa kok bisa afdol? Karena Nabi SAW mengatakan ala adulukum ala mayhamullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah petunjukkan kepada kalian satu amal yang jadi sebab Allah menghapus kesalahan dan meningkatkan derajat? Para sahabat tentu dengan mantap mengatakan bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi katakan ada tiga, yaitu isbabul wudu ala al-maqarih, waktu satu kota ila masjid dan darus salat tak ada salat, yaitu berwudu dengan sempurna dalam keadaan yang tidak disukai dan memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah selesai mengerjakan sholat. Maka kata orang ini yang mengatakan lebih afdal adalah pakai air dingin dan tinggalkan air yang hangat. Dan maksud hadis ini maka yakni artinya berbetulah dengan sempurna di hari-hari yang dingin. Maka kata orang tersebut, maka jika engkau berwudu dengan sempurna dan air yang dingin, maka itu lebih afdol daripada engkau berwudu dengan sempurna dengan air yang hangat, yang munasib, yang cocok dengan keadaan cuaca. Kemudian dikiaskan, maka wudu ini kemudian dikiaskan hadisnya, mantuknya itu masalah wudu, kemudian dikiaskan dengan mandi. Maka mandi junub dengan air dingin lebih afdol daripada masa air. Maka orang ini berfatwa bahasanya menggunakan air dingin itu lebih afdal daripada air hangat dan berdalil dengan hadis di atas. Dan ini adalah fatwa yang keliru. Ini adalah fatwa yang keliru. Apa sebab kelirunya? Apakah kesalahannya dari kesalahan ilmu karena dia tidak tahu dalil? Apakah kesalahannya dalam kesalahan dalam pemahaman? Jawabannya adalah dan kesalahannya adalah kesalahan dalam pemahaman. Kalau ilmu dia tahu, dari dia ngerti. Namun pemahaman tanpa dalil dia tidak ngerti. Karena yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah isbal wudu alal makarih, menyempurnakan berwudu dengan sempurna dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Nabi tidak mengatakan pilihlah air dingin untuk berwudu. Lain hadisnya. Termasuk amal yang istimewa adalah berwudu sempurna dan akan tidak menyenangkan. Ini teks hadisnya. Dan Nabi tidak mengatakan berwudulah dengan air, pilihlah air yang dingin untuk berwudu. Pilihlah susah ketika berwudu. Namun ini enggak, berwudu dalam kondisi susah itu lain dengan pilihlah yang susah-susah ketika mau berwudu. Wafakun dan terdapat perbedaan yang besar di antara dua kalimat tadi, antara berwudulah, berwudu sempurna dalam keadaan susah dengan pilihlah yang susah-susah ketika mau berwudu itu lagi. Lafkan al-war, seandainya yang ada dalam hadis adalah kalimat yang kedua, tentu kita akan katakan benar apa yang kau fatwakan, pilihlah ayat yang ini. Akan tetapi yang Nabi katakan isbal wudu adalah makarih, berwudu dengan sempurna ketika susah. Maka maksud hadis, orang ini tidaklah menghalanginya air yang dingin, tidaklah menghalanginya untuk berwudu dengan sempurna. Itu maksud hadis. Air yang dingin itu tidaklah menghalanginya untuk berwudu dengan sempurna. Bukan maksud hadis pilihlah air yang dingin ketika mau berwudu. Ini kesalahan ditinjau dari teks dalil yang dipakai. Kemudian kesalahan yang lain berdasarkan pertimbangan dalil yang lain. Kemudian kita katakan, apakah Allah menginginkan untuk hamba-hamba yang kemudahan ataukah kesulitan? Jadinya jelas bagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ditambah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, inna dina yusron, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Maka berdasarkan pertimbangan dalil ini, maka yang mudah mana, yang lebih mudah mana, berwudu dengan air yang hangat. Maka berdasarkan pertimbangan dalil yang lain ini, maka pemahaman tadi juga kurang tepat. Maka ringkasnya, maka yang dimaksud isbal wudu alal makarih, berwudu yang sempurna dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ini adalah seorang yang mau berwudu dan cuacanya dingin. Maka yang terbaik yang dia kerjakan adalah jika ada air hangat dan air dingin, pilihlah air yang hangat. Kemudian jika adanya air dingin namun bisa masak air, maka panaskan air menjadi air hangat dan berwudu dengannya atau mandi dengannya. Jika tidak dan kondisi badan memungkinkan untuk tohara dengan air yang dingin, meskipun itu sulit namun masih kuat, meskipun sulit, sulit namun masih kuat, badan masih kuat, maka berwudulah dengan air yang dingin atau mandilah dengan air yang dingin. Dan itu adalah min afdalil a'mal. Namun jika air cuaca dingin, air yang ada dingin dan badan tidak kuat, jika dipaksa thaharah dengan air dingin ini, maka tayamum. Maka bertayamumlah. Rincian masalah berat masalah ini. Maka ini yang dimaksud berwudu dengan air dingin yang Nabi katakan dalam masuk Abdul Ahmad adalah ketika tidak ada air dingin, ketika tidak ada air hangat, dan tidak dan ketika tidak memungkinkan untuk memasak air dan badan masih kuat. Nah ini yang dimaksudkan. Dan badan masih kuat. Kalau badan tidak kuat, kalau seandainya dipaksakan mandi, itu kemudian bisa demam atau sakit atau jatuh sakit, maka tidak boleh. Sehingga yang dimaksudkan berwudu dengan air dingin dalam keadaan susah adalah tidak ada air hangat, tidak mungkin masak dengan air hangat, dan badan masih kuat. Maka ketika itu baru satu hal yang afdal, satu hal yang terpuji, seorang itu berwudu dan berthahara atau mandi dengan air dingin. Dan air dingin dan keadaan yang dingin tidak menghalangi untuk berwudu dengan sempurna. Demikian pula lanjutannya hadis isbal wudu alal makarih, kemudian kasratul khutah ilal masajid, banyaklahnya langkah menuju masjid. Tidak ada termasuk afdhalul a'mal. Itu bukannya, bukanlah maknanya dan pengertiannya pergi ke masjid itu buatlah langkah yang kecil-kecil, buatlah langkah yang kecil-kecil, kemudian jalannya, kemudian ini telapak kaki, kemudian masuk lagi satu telapak kaki, kemudian satu telapak kaki, kemudian satu telapak kaki. Bukan demikian. Karena yang Nabi perintahkan, Nabi tidaklah mengatakan bersedikitlah langkah, kecilkanlah langkah menuju masjid. Tidak. Namun yang Nabi katakan adalah termasuk amal yang afdal adalah banyaknya langkah menuju masjid. Artinya orang ini rumahnya agak jauh dari masjid, namun rumah yang agak jauh dari masjid itu tidak menghalangi dia untuk pergi ke masjid dan beribadah ke masjid. Dan sedangkan langkahnya langkah-langkah biasa, langkahnya langkah-langkah normal, itu yang dimaksudkan oleh hadis. Sebagian orang salah paham dengan hadis ini, kemudian mengatakan dan menganjurkan untuk mengecilkan langkah ketika mau pergi ke masjid. Langkahnya yang kecil-kecil saja, biar pahala yang banyak. Kenapa? Karena kan waktu kutok ilah masjid. Nah, termasuk amal yang afdal adalah banyaknya langkah menuju masjid. Pada Nabi tidak mengatakan perbanyaklah langkah, perkecilkanlah langkah, jarak langkah, jarak ketika melangkah, ketika tidak menuju. Namun yang Nabi katakan termasuk amal yang afdal adalah banyaknya langkah menuju masjid. Artinya orang-orang ini dari masjid jauh dan butuh langkah yang banyak untuk sampai masjid, dan langkah yang banyak ini tidak menghalangi dia untuk pergi ke masjid. Itu yang dimaksudkan oleh hadis. Dan banyak orang telah paham. Maka fa'akuli tolabatil ilm, maka kami katakan pada para penuntut ilmu, sesungguhnya permasalahan pemahaman dan permasalahan yang penting, maka kewajiban kita untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari hamba-hambanya. Apakah yang Allah inginkan dalam menciptakan hamba-hambanya dalam menaikkan ibadah? Apakah yang Allah inginkan untuk hamba-hambanya adalah kemudahan? Dan dia telah dilakukan, bahasanya Allah Azza wa Jalla menginginkan bagi kita kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Oleh karena itu, para ulama usul fikih ketika membahas tentang masalah fatwa, tentang masalah fatwa dan sikap seorang-orang yang awam, seorang mukallid, seorang yang masih status yang bisa hanya taklid, ketika dia kebingungan dengan fatwa-fatwa yang ada fatwa yang keras dan ada fatwa yang mudah dan ringan, dan semuanya dengan ulama-ulama sunnah dan ulama-ulama yang terpercaya ilmunya, manakah yang dipilih? maka ada ikhtilaf di antara usuliyin tentang manakah fatwa yang dipilih. Ketika ini ada orang awam dan dia bingung dengan fatwa semuanya adalah ulama yang diakui ilmunya, namun ini ada yang fatwanya sedihkan, ya fatwanya sedihkan, saya pilih yang mana? Mungkin ada yang keras dan ada yang ringan. Maka yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Al-Usul min Al-Usul, maka orang yang awam ini hendaknya memilih fatwa yang ringan. Karena dia mengikuti ini atau kan mengikuti ini semuanya boleh. Karena dia orang awam, dia mengikuti fatwa si A atau si B karena dia tidak paham dalilnya, tidak bisa membandingkan, tidak bisa mengkomparasikan dalil-dalil dan hujah-hujah masing-masing dari keduanya. Kalau dia cepat-cepat bandingkan cuma dapatnya bingung, maka dia mau mengambil pendapat ini jawabannya jaizul ittiba', dia mau mengambil pendapat yang itu juga hukumnya juga jaizul ittiba'. Maka yang dipilih kata sama Mas Yusulai Utsaimin Rasulullah Ta'ala, pilihlah yang mudah. Ingat bahasanya, pada asalnya Allah inginkan adalah yang mudah. Dan betul-betul dengan berdasarkan Yusulullah Tumuli Sawal Yusulullah Tumula Asur cerita kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Hadat Dina Yusul, maka pilihlah yang lebih mudah. Jadi meskipun sebagai ulama usul ini mengatakan inilah yang lebih sulit karena itu yang lebih hati-hati. Namun yang benar dari wajah adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Islam ini, rahimahullah ta'ala, pilihlah yang lebih mudah. Fahadah maka fahadih maka inilah sebagian adab yang sepatutnya penuntut ilmu untuk muta'asiran biha, terpengaruh dengan adab-adab ini dalam ilmunya, sehingga dia menjadi teladan yang baik dan menjadi da'iyatul khair, menjadi orang yang mengajak pada kebaikan dan imaman di sinilah jadi pemimpin dalam agama Allah Azza wa Jal. Yang ini merupakan keinginan setiap orang-orang yang beriman, karena Allah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan bacaan dari mutaqina iman. Allah ajarkan kita untuk minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu iman fiddin. Maka iman mafiddunnya itu memintanya dalam selamat, non iman mafiddin memintanya dalam satu hal yang diperintahkan. Bacaan dari mutaqina iman. Tetapi ini dimaksud iman fiddin, yang dimaksudkan adalah jadi teladan bagi orang-orang saleh yang datang setelahnya. Maka ada sebagian orang-orang yang jadi teladan, itu para ulama-ulama Qurbani. Maka kita baca biografinya, kita baca mawakifnya, sikap-sikapnya, maka itu jadi teladan. Ini lho sikap yang benar, ini lho sikap orang yang berilmu, maka jadi panutan. Perbuatannya, interaksinya itu diceritakan, dimukil dari zaman ke zaman, dijadikan teladan. Inilah imam mahdi. Bagaimana ketika Syekhul Islam Taimiyah bersama murid-muridnya melalui orang Tatar yang sedang mabuk-mabuk, maka beliau ini ditanya oleh murid-muridnya, kenapa Pak itu didiamkan, orang itu lagi muka lagi mabuk-mabuk. Maka Syekhul Islam mengatakan, biarkan dia mabuk-mabuk, karena mabuk itu yang Allah larang bila tidak menghalangi orang itu mengingat Allah. Sedangkan orang ini mabuknya menghalangi dia untuk membunuh orang, maka lebih baik dia mabuk daripada kalau melek dia bunuh orang. Maka hal ini diceritakan oleh dari generasi ke generasi untuk jadi teladan. Ini loh sikap budak orang yang bijak, ini loh sikap, inilah sikap orang yang berilmu, yang dakwah dengan ilmu. Macam ini bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Maka ini jadilah sebagai imam fiddin, jadi panutan, jadi teladan. Sikap-sikapnya itu jadikan tentera, menjadikan sebagai petunjuk. Itulah al-imam fiddin. Jadi satu hal yang diperintahkan dan kita dianjurkan untuk meminta Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah agar menjadi imam fiddin. Bisa anda lihat pertina di mana? Dan bagaimana cara supaya menjadi imam fiddin? Maka bisa betul wal yakin benar al imam atau fitin. Maka kuncinya adalah dua, sadar dan keyakinan. Jadi adalah perkataan Syekhul Islam yang dikutip oleh Syekhul Islam yang mengatakan bisa berwal yakin benar al imam atau fitin. Ini perkataan Syekhul Islam intinya. Kata saya tulislah, maka dengan sabar dan yakin. Dan yakin adalah dibangun di atas ilmu. Maka seorang itu berilmu, kemudian dia bersabar dengan mendapatkan ilmunya dan menerapkan ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Maka dengan itu, maka orang ini akan mendapatkan berkat al-imam fiqih. Dan perkataan Syaikhul Islam ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma tubaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka, di antara Bani Israil, a'immah di antara mereka, di antara Bani Israil ada yang jadi iman fi din. Yahduna bi amrina, artinya al-imam fi din. Memberikan petunjuk dengan ketetapan kami. Apa sebabnya? Ada sebagian orang yang menjadi imam fiqih lama sabar, mereka sadar. Sabar untuk menuntut ilmu, sabar untuk mendapatkan ilmu, dan sabar untuk mengamalkan ilmu. Wakaf di ayat ini yang silu dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Mereka adalah orang-orang punya keyakinan yang teguh dan yakin itu betul di atas ilmu. Orang yang mungkin yakin kecuali memiliki. Jadi kita ada kesempatan pagi hari ini Allah Maha Mengetahui fauna empat nabi malam sana. Kita lima wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Bagaimana hukum menghibah orang kafir? Mengingat dalil dalam Al-Quran adalah dengan sebutan saudara, katakan orang kafir bukan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyuhal ladzina amanu la tuqtilu ahadakum ayyuhal ladzina maka ini dalil menghibah orang kafir hukumnya berubah. Jadi dibolehkan mengibah kepada orang kafir. Jadi mengibah dan mengibah kepada manusia. Dan setelah hadir berwudu dimulai dengan membaca berdasarkan hadir berwudu dimulai dengan membaca bismillah saja. Apakah tidak boleh membaca bismillah rahman rahim dengan muka? Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wudu'a liman la yakhrusma Allah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tawaddu'u bismillah. Berwudulah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Maka menyebut nama Allah itu mencakup bismillah dan mencakup bismillahirrahmanirrahim. Maka berdasarkan hal tersebut, maka boleh bismillah dan boleh bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada wudu kecuali bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Liman la yadzkurullah yadzkur. Maka menyebut nama Allah itu mencakup baik pada bismillah tetap bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga tawaddu bismillah, berwudulah kalian dengan nama Allah, maka ini mencakup dengan nama Allah ini mencakup bismillah ya. Kita katakan bismillah maka tercakup dalam hadis ini, kita katakan bismillahirrahmanirrahim juga tercakup dalam hadis ini. Demikian juga dalam masalah makan. Makanan setelah makan, ada anjuran untuk ada perintah untuk membaca bismillah dan hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ulah bismillah. Bismillah la nama Allah. Jadi kata-kata sebutlah nama Allah di sini, maka dia tidak mengharuskan harus bismillah saja. Oleh karena itu saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala secara riyadhus salihin mengatakan tentang masalah makan, seandainya seorang itu menyebut bismillah maka boleh, jika dia menyebut bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bulan bismillah, sebutlah nama Allah. Dan menyebut nama Allah untuk mencakup bismillah atau dan juga mencakup juga bismillahirrahmanirrahim. Meskipun sebagian ulama menetapkan bahwasanya untuk makan itu sebaiknya bismillah saja tanpa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana dikatakan dan dapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Terus di antara ulama yang mengatakan untuk makan itu bismillah saja tanpa Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan alasan karena dia tidak lagi baik dalam hadis-hadis dari tentang masalah basmalah ketika makan itu ada tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan yang kurang tepat adalah apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Beliau katakan rahimahullah ta'ala wa barakallah. Beliau katakan dianjurkan untuk ketika ambil suapan yang pertama untuk mengatakan bismillah, dan suapan yang kedua mau suapan yang kedua bismillahirrahman, kemudian dapat yang suapan yang ketiga bismillahirrahman. Nah ini yang sekali hal yang tidak berdasar. Kalau saya tugas keluar kota selama satu minggu dan di sana telah disediakan tempat menginap, apakah saya tetap terhitung sebagai musafir sehingga afdolnya adalah meninggalkan rumah sholat waktu kedua di rakaat sebelum subuh? Berapa hari batasan disebut sebagai musafir kalau dia tinggal di satu tempat? Tentang masalah hukum khusus untuk musafir yaitu meninggalkan semua sholat waktu kecuali qobliyah dua rakaat sebelum subuh, maka yang tepat itu bukan hanya afdal, sehingga afdalnya adalah meninggalkan rumah sholat wajib. Bahkan bagaimana kita dipatuhkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, sholat wajib untuk musafir itu ghairu masru'. Itu tidak disyariatkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakannya sama sekali. Dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu sebagaimana dalam hadis Muslim pernah melihat banyak orang makan sholat wajib. Para musafir mengatakan wajib, maka beliau mengatakan seandainya wajib itu dibolehkan daripada wajib, maka saya lebih baik tamam. Daripada wajib saya lebih baik tamam. Namun beliau mengatakan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali kosong dalam safarnya. Karena pahala wajib itu lebih banyak daripada lebih afdal daripada pahala sunnah. Kemudian maka pertanyaan ini berkaitan dengan sampai kapankah berapa hanya batasan seorang itu disebut sebagai musafir. Ini intinya pada ini. Sehingga kalau dia musafir maka jangan merokok. Kalau dia tidak lagi musafir maka maka perbanyaklah melaksanakan sholat wajib. Maka ini kembali kepada masalah apakah orang ini musafir masih musafir atau tidak. Tentang musafir, jika seorang itu tinggal masa berapa lama kah dia berstatus sebagai musafir, pendapat yang paling kuat ini kembali kepada al-qur. Jika orang itu tinggal di satu tempat di sana dalam waktu lama dan menurut itu dia sudah tidak lagi musafir di sana 6 bulan misalnya, meskipun di tengah hutan, tetap menurut kopi sudah tidak lagi musafir. maka berarti hukum-hukum mutabar tidak berlaku untuk orang ini. Namun jika menurut Al-Qaus itu dia masih berstatus mutabar, maka boleh dia mengambil hak-hak seorang mutabar. Ada ketika bingung untuk menentukan berapa hari yang menurut Al-Qaus, maka bisa mengacu kepada apa yang menjadi pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan jika seorang itu berniat mukim di satu tempat lebih dari 4 hari ke atas, maka dia tidak lagi musafir. Tidak lagi musafir. Ketika seorang itu datang di satu tempat, dia di sini niatnya 1 minggu, maka sejak dia berada di situ dia bukan musafir. Jadinya 1 minggu di tempat ini, maka sejak dia tiba dia bukan lagi musafir. Namun jika seorang itu tidak tahu kapankah dia harus pulang, kapankah dia harus pulang, dia tidak tahu. Ya kapan selesai saya cepat pulang lah. Ya kalau belum beres-beres saya ya tidak bisa pulang. Kalau saya cepat beres saya akan pulang. Maka karena status dia adalah musafir yang tidak tahu kapan dia harus pulang, tidak ada rencana untuk pulang, kapan pastinya pulang, maka selama itu maka dia musafir. Dan jika sudah dipatok, maka kata jumhur, jika patokannya dari sana, niatnya lebih dari 4 hari ke atas, maka dia bukan lagi musafir, sejak tiba. Itu juga bingung, ini off-nya sudah musafir atau belum. Kapankah waktu untuk sholat asar habis? Kalau di saat sekarang sholat asar jam 5 sore, apakah termasuk sholat asar di luar waktunya? Waktu sholat asar ada 2 macam, waktu ikhtiari dan waktu daruri. Waktu ikhtiari adalah berakhir sebagaimana dalam disebutkan oleh beberapa hadis, disebutkan ada yang menyebutkan, ada hadis yang menyebutkan ketika saya dari benda 2 kali lipatnya, dan ada hadis yang mengatakan ketika matahari mengering. Itu waktu ikhtiari. Dan kuat lebih, kata para ulama, kedekatan dua kan. Ketika sudah benda itu 2 kali bayang-bayangnya, maka kurang lebih di sana sudah mau kuning atau sudah kuning. Maka ini waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini adalah waktu sholat asar untuk orang yang tidak punya wudu. Ini waktunya. Kemudian waktu daruri adalah ketika matahari sudah menguning atau mata bayang-bayang benda telah 2 kali lipatnya sampai tenggelamnya matahari, maka ini waktu daruri. Waktu daruri adalah waktu sholat asar untuk orang yang ketiduran dan orang kelupaan. Ada ketika orang itu tidak punya wudhu kemudian sholat di waktu daruri, maka kata Nabi inilah sholatnya orang munafik. Ini adalah sholatnya orang munafik. Maka tercela dan haram jika orang tidak punya wudhu waktu di sholat asar di waktu daruri, maka dia tidak punya wudhu. Namun orang punya wudhu karena kelupaan atau ketiduran, maka boleh-boleh saja, dan itu adalah waktunya dan tidaklah masalah dia sholat di waktu daruri. Nah, kira-kira jam 5 itu ke waktu daruri atau masih waktu ikhtiari? Jika seorang mulai bahasanya mencukur singgah ke haram, tapi dia jika ditanya dalilnya dia tidak hafal, hanya bisa mengatakan ada hadisnya, apakah ini disebut juga ilmu dan mendapat pahala dan utama berilmu. Yang namanya berilmu itu bertingkat-tingkat bagaimana tergantung orangnya. Untuk orang awam, asalkan dia pernah mendengar dalilnya, maka itu adalah berilmu untuk dia. Dan untuk orang yang lebih tinggi kedudukannya, maka yang namanya berilmu itu lain lagi kedudukannya. Kenalan lagi, patuh. Untuk orang awam, maka cukup mendengar dalil, dibacakan pasalnya hadis, dibacakan pasalnya ayat, maka itu adalah ilmu untuk dia. Seperti yang dikatakan oleh Syaikh Al-Utsaimin di Salah Tafsir. Maka orang ini yang orangnya adalah orang awam, maka orang ini telah beramal dengan dasar ilmu dan mendapatkan keutamaan beramal dengan ilmu, dan telah dia telah melaksanakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Dia telah melaksanakan dalam ilmu kepada Allah dalam hal. Maka berilmu untuk masing-masing orang itu berbeda-beda tergantung sesuai dengan keadaannya. Saya pinjam uang setelah beberapa waktu saya membayarnya. Lalu saya memberikan bantuan dan dengan mengendarai motor saya untuk mengantarnya. Apa ini ada praktek-praktek? Apa perbuatan tersebut termasuk riba? Dalam masalah riba terdapat satu kaidah. Kul qadin jarnahan fawa riba. Hal ini berdasarkan bukti yang baik, namun maknanya diterima oleh fuqaha dengan ijma. Kul qadin jarnahan fawa riba. Setiap utang piutang uang atau harta yang dapatkan menyebabkan datangnya tambahan manfaat di luar pelunasan utang, fawa riba, maka itu adalah riba. Maka di sini berbicara tentang masalah masalah hadiah. Maka hadiah yang diberikan oleh orang yang menghutangi kepada orang yang berhutang kepada orang yang menghutanginya, maka ini dirinci. Jika hadiah ini tambahan atau hadiah ini adalah sebelum pelunasan utang. Jadi sebelum pelunasan utang, maka hadiah ini adalah riba. Jika utang belum lunas, dikasih hadiah, mungkin adalah riba. Termasuk dalam faedah kulunak kulqadir jarnahan fawa riba. Meskipun statusnya adalah umroh atau yang lainnya, ingat orang itu menabung di bank itu statusnya adalah qard. Bank utang sama kita. Orang menabung di bank itu statusnya bank utang sama kita. Ada sebagian bank yang katanya bank syariah itu memberikan hadiah umroh untuk orang yang menabung di sana. Maka orang menabung ke bank itu statusnya akadnya adalah akad qard. Bank utang sama kita. Dan jika akarnya adalah akar kor, maka kulkor dari jalan akan keluar riba. Semua manfaat tambahan yang didapatkan karena utang itu utang, maka utangnya adalah riba. Akan tapi jika hadiah ini pada saat pelunasan utang atau setelah pelunasan utang, maka dirinci. Jika hadiah ini disampaikan pada saat pelunasan utang atau setelah pelaksanaan utang atau selesainya pelunasan utang, maka dirinci, yaitu apakah ini sebuah keharusan menurut al-Qaul apakah tidak. Jika ini bukanlah sebuah keharusan menurut al-Qaul, maka hukumnya boleh. Namun jika ini adalah sebuah keharusan menurut al-Qur'an, maka ulama berkhilaf. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dan berdasarkan faedah, berdasarkan kuaid fikhiyah, al-ma'ruf kufan dan maksud syartan, bahasanya sesuatu hal yang diharuskan oleh al-Qur'an itu sebagaimana sesuatu hal yang diharuskan oleh perjanjian, maka pendapat yang benar, pendapat yang kuat jika diharuskan oleh al-Qur'an, maka hukumnya adalah hal. Karena statusnya bagaimana? Perjanjian. Jika orang itu bikin perjanjian dan saya utang kamu uang sekian dengan perjanjian, jika ulangkan kamu harus tambah sekian, maka ini riba. Dan kaidah kawaid seperti yang mengatakan al-ma'ruf ufan kal-masyruti syaratan. apa yang ditetapkan oleh Allah itu tak sesuai sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Maka berdasarkan ini, maka pendapat yang kuat jika ini memang diharuskan oleh Allah secara hukum tidak tertulis mengharuskan ada tambahan, maka ini adalah kita. Jumlah bahan jumlah Nabi dan Rasul banyak sekali. Bisa kami beritahukan tentang jumlahnya. Terdapat hadis yang membicarakan tentang jumlah Nabi dan Rasul. Hadisnya dihasilkan oleh Imam Ahmad dan dihasilkan oleh Syekh Al-Albani Rasulullah Ta'ala dari sahabat Abu Dzar Radhiyallahu Anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya jumlah Rasul ada 315 dan jumlah Nabi ada 24.000 orang. Allah bagi laki-laki. Ulama khilaf tentang masalah paha, apakah Allah bagi laki-laki apakah tidak. Dan pendapat yang paling kuat, paha adalah Allah bagi laki-laki. Lalu bagaimana dalam sebuah hadis yang disahkan oleh Al-Bari rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat yang tersingkap pahanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Ghotti fahidata fa innaha Allah." Tutuplah paham karena paha itu adalah Allah. Hukum mengikuti lomba-lomba dengan sahabat untuk membayar biaya pendaftaran, maka jika biaya pendaftaran ini digunakan untuk hadiah, untuk membeli hadiah oleh panitia, dan hadiah itulah yang diperbutkan, maka ini adalah mitir, ini adalah judi. Karena faedah dalam masalah judi bagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaukani di dalam Al-Qaw dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mitir adalah segala sesuatu yang di sana, segala permainan yang seorang itu diantara baina ghanimin atau ghanimin atau ghanimin, di antara dua pilihan, boleh jadi dia untung atau boleh jadi dia buntung. Maka jika dia mendaftar ini untuk hadiah, maka dia keluar 20.000 dan dia mendapatkan sepeda motor. Nah ini untung. Jika dia keluar 20.000 dan dia tidak dapat apa-apa, maka dia buntung. Maka ini bising. Namun jika biaya pendaftaran tersebut tidak digunakan untuk hadiah, tidak digunakan untuk hadiah, namun hadiah sumbernya dari sponsor atau yang lainnya, maka hukumnya dibolehkan. Apakah penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat dapat menyebabkan kekafiran? Jadi bisa menyebabkan kekafiran. Karena orang yang mengingkari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di mukadimah Ta'aluk Asli Iktikaf. Dia mengatakan bahwa orang itu mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala maka ada dua macam. Yang pertama ingkar ta'wil, yang kedua adalah ingkar takdir. Jika pengingkarannya adalah pengingkaran ta'wil, maka ini adalah bid'ah mufassifah. Kita menyebabkan kepastikan dan tidak sampai menyebabkan kekukuhan. Namun jika ingkarnya adalah ingkar takdzi, ingkarnya adalah ingkar mendustakan, maka Ini adalah kekufuran. Artinya, jika seorang menolak Allah itu memiliki yadun, dengan dia katakan bahasa yadun adalah maknanya adalah kuat, maka jika dia takwil salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang maknanya adalah makbul fil lughah, dalam makna yang bisa diterima dalam bahasa Arab, maka ini adalah ingkar takwil dan ini tidak mukafirah. Namun jika orang itu mentakwil, tidak menerima salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala saja takwil dengan dia tafsirkan dengan penafsiran yang ghair makbul fil lughah, tidak bisa diterima dalam bahasa Arab, maka ini adalah ingkar takdir dan ini adalah kekufuran. Misalnya yadun, yadun dalam bahasa Arab mungkin kadang maknanya adalah nikmat dan kadang maknanya kuat. Namun itu makna yang baik. Makna yang korek adalah tangan. Maka jika seorang itu mentakwilkannya dengan tangan, dengan kekuatan apakah dengan nikmat, maka ini masih ingkar takwil yang dibolehkan. Yang tidak menyebab bukan dibolehkan, ingkar takwil ya masih ditoleransi, tidak sampai menyebabkan kekafiran. Akan tetapi jika seorang itu mengingkari yadun untuk Allah Subhanahu wa taala dengan dia katakan yadun itu adalah kursi misalnya, atau dia katakan yadun artinya adalah surga atau yang lainnya yang tidak makbul filullah, maka ini adalah maka perbuatannya adalah membatalkan keislaman karenanya dari sebuah kekafiran. Kamu mengingkari, maka penyimpangan dalam asam sifat itu bisa menyebabkan orang tersebut dalam bid'ah mukafirah, dan terkadang bisa menyebabkan orang tersebut dalam bid'ah mukafirah. Demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. Allahumma alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam.